Cilebuuru dari bocahnya nuruti wong tuwe. Cilebuuru dari bocahnya nuruti wong tuwe. Supaya engkau jadi wong soleh. Ngebantu wong tuwe, cirimu guru dari bocah kudu belajar agama, supaya engkau dari wong soleh singake. Supaya engkau dari mana.